بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi yang indah ini kita dapat mengawali kehidupan kita dengan kembali membaca Al-Quran, mengkaji firman-firman Allah. Semoga dengannya kita mendapatkan syafaat dan alam kubur kita nanti menjadi terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, pada pagi yang sejuk dan indah ini kita akan mengawali kajian kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau ya Allah masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Subhanallah, ayat ini adalah kelanjutan dari ayat ke-26 yang telah kita kaji kemarin di pagi yang lalu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kepemilikannya terhadap kerajaan bumi dan langit serta alam semesta ini. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bergantinya malam dengan siang dan siang dengan malam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan dan kematian, bahwa Allah melahirkan, mengeluarkan dari yang hidup benda yang mati, dan dari benda yang mati sesuatu yang hidup. Ini adalah bukti-bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa. Para pendengar rahimakumullah, ketika kita melihat pergantian malam dengan siang, siang dan malam, maka kita tidak akan menyaksikannya pergantiannya begitu drastis dan begitu cepat, tidak. Tetapi dia berganti dengan berlahan-lahan, sehingga ketika kita memperhatikannya, seakan-akan tidak ada pergantian sebenarnya. Syekh Mutawalli Syarawi mencontohkan kepada anak kandung kita sendiri. Jika kita memeliharanya, dan setiap hari kita bertemu dengan anak kita, bercerengkerama dengan anak kita, maka kita tidak melihat adanya pertumbuhan di dalam dirinya, perkembangan di dalam dirinya yang begitu cepat. Karena apa? Karena dia berkembang sangat perlahan dan pelan. Tetapi ketika kita tinggalkan anak kita itu, katakanlah sebulan, atau bahkan katakanlah setahun, maka ketika kita bertemu kembali dengannya, Masya Allah, kita akan melihat adanya perubahan yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Mungkin yang selama ini ketika kita tinggalkan rambutnya belum tumbuh, ketika kita jumpa setahun kemudian sudah sangat lebat, atau tubuhnya yang tadinya masih lemah karena belum bisa berdiri, dan ketika kita bertemu setahun kemudian dia sudah bahkan bisa berlari. Subhanallah. Jadi perubahan itu kalau dilihat dengan mata kepala dalam waktu itu juga, maka tidak akan terjadi atau tidak terlihat perubahan yang begitu jelas. Contoh yang lain yang juga dikatakan oleh Syekh Mutawalli Syarawi, ketika kita melihat perkembangan suatu tumbuh-tumbuhan, jika kita perhatikan, kita lihat, maka seakan-akan tumbuhan itu tidak bergerak, tidak berkembang, dan tidak tumbuh. Tetapi ketika kita melihatnya seminggu kemudian, mungkin yang tadinya baru putih sekarang sudah besar buahnya, atau yang tadinya baru kuntum kemudian sudah mekar bunganya. Jadi para pendengar rahimakumullah, kehidupan ini begitulah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan begitu pelan, begitu perlahan, sehingga banyak manusia yang lupa, sehingga banyak manusia yang lengah karena begitu perlahannya waktu itu berganti dan silih berganti. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebenarnya dengan ayat ini agar memperhatikan kehidupan kita, bahwa sebenarnya dia berjalan, dia tidak berhenti pada satu tempat. Nah, ayat ini juga menjadi bukti kepada para qari'ul Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menghidupkan sesuatu dari benda yang mati. Sebenarnya di dalam konsep Al-Quran itu sendiri tidak ada benda mati, karena semua benda itu adalah hidup dan tidak ada benda yang mati. Artinya kalau benda itu mati berarti dia sudah tidak berfungsi lagi, dan tidak ada di alam ini benda yang tidak berfungsi. Nah, contoh daripada Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dari yang mati adalah biji kurma misalnya, atau katakanlah biji-bijian yang kita tanam, katakan biji mangga. Biji mangga kita tanam, kan biji mangga itu kelihatan adalah dia benda mati, tetapi begitu ditanam maka muncul, tumbuh dari benda mati itu tadi benda yang hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala memunculkan dari benda yang hidup itu benda yang mati, bahwa dari benda yang hidup itu tadi keluar sesuatu benda yang mati seperti kotoran dan yang lainnya. Jadi ini adalah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan dari tanah, sehingga menjadi bukti bahwa kita tiada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Alim. Allah itu adalah Maha pemberi rezeki, yang membukakan pintu rezeki, yang Maha mengetahui rezeki mana yang terbaik bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya tanpa batas. Para pendengar rahimakumullah, lebih banyak rezeki yang kita dapatkan cuma-cuma dari Allah daripada apa yang kita usahakan dalam kehidupan ini. Para pendengar rahimakumullah, telah hadir Ustaz Hanafi dan Ustaz Safiar dalam kajian kita kali ini untuk membedah ayat yang sangat populer di kalangan masyarakat ini. Tafadhal Ustaz Hanafi. Iya, terima kasih atas kesempatan ini, bahwa kita kembali disuguhkan sebuah kajian yang sangat menarik. Berkelanjutan dari ayat yang ke-24 26 tadi, bahwa ayat ini menjadikan manusia sebagai titik sentral. Ketika Allah mengatakan wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dari proses proses siang dan malam, proses menghidupkan yang mati dari benda yang hidup, mengeluarkan yang mati dari benda yang hidup, dari dan sebaliknya, itu adalah semuanya untuk demi kebaikan dan kepentingan manusia. Saya melihat di sini ketika Allah mengatakan Allah memberi rezeki siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas, itu menunjukkan dari seluruh potensi alam ini akan bermanfaat dan memberi rezeki kepada manusia. Saya melihat ya, ketika majunya teknologi, maka ditemukan, dikembangkanlah tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghasilkan kebutuhan manusia, dikembangbiakkan dengan cara yang rapi, terencana dan baik. Saya ambil contoh kasus saja, bahwasanya kelapa sawit itu pada tahun 1700-an itu ada, tapi tidak menjadi tumbuhan populer. Karena memang apa? Teknologi belum menjadikan dia sebagai tanaman yang berpenghasilan tinggi. Tetapi ketika manusia telah menemukan di dalamnya ada minyak, yang minyak ini kebutuhan manusia, bukan saja untuk konsumen sehari-hari, konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk seluruh bentuk dari keperluan manusia, sampai membuat oli pun perlu dia. Jadi maka kita melihat bahwa ketika Allah mengembangbiakkan tumbuhan ini dan memungkinkan kepada manusia untuk mengolahnya, disitulah jaminan rezekinya. Iya. Mulai dari pemilik tanah yang dihargakan dengan mahal, sampai kepada pekerja kebunnya, sampai kepada yang punya PT-nya, general manajernya, dan karyawan tingkat 1, tingkat 2, sampai kepada centengnya. Mendapat rezeki. Semua dapat rezeki. Semua dapat. Itu menunjukkan apa? Dari satu tumbuhan yang bernama kelapa sawit, Allah telah memberi makan, telah memberi rezeki tanpa batas kepada jutaan orang. Dan bukan itu saja. Ketika sawit ini menghasilkan minyak, ada ekspor. Setelah itu ada pembuatan-pembuatan keperluan manusia, sabun dan sebagainya. Bagaimana di pabrik sabun itu ada beberapa ribu orang lagi yang bisa mendapatkan rezeki dan hasil dari pengolahan sabun dari sawit ini. Subhanallah. Maka kita harus memahami bahwa, ya, kalau dikatakan Indonesia ini miskin, sebenarnya saya katakan tidak. Cuman saja mungkin pengelolaannya belum maksimal. Setelah diolah, pendistribusiannya belum juga dengan adil. Ya. Tidak miskin, tapi Indonesia ini kaya. Terima kasih. Oke, Ustaz Safia, dari sisi yang lain, Ustaz. Baik, Ustaz Ardiansyah. Sebetulnya dari paparan Ustaz Ardiansyah dengan Ustaz Hanafi ini sangat memukau kalau kita dengarkan dengan secara seksama. Tapi di sini tak ada salahnya, Ustaz, ya, namanya kita bagi-bagi pengalaman. Iya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kalimat watarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki tanpa ada batasannya. Nah, jadi sering sekali nih, Ustaz, kebanyakan orang yang suka berzikir di masjid. Capek wak-wak itu, Ustaz, berzikir gitu kan. Sampai jidatnya hitam, apa semua, kok gak berubah-ubah. Nah, nasib aku kata wak ini kan. Pada hakikatnya kalau dikaitkan dengan keterangan Ustaz Hanafi, jelas maka ayat ini setiap manusia itu diberikan rezeki. Coba bayangin, sawit yang tahun konon dulunya itu gak ada apa-apa, bahkan sekarang dari centeng, kerani, direksi dan sebagainya, sawit aja itu masih satu biji. Sawit, konon padi, konon gandum dan sebagainya, karet, coba bayangin. Tapi karena kurang nih, Ustaz, bagi-baginya nih, Ustaz, yang kurang. Distribusinya yang kurang. Kali-kalinya bagi, hebat. Bagi-baginya, infaknya kurang. Nah, jadi kurang ada makmur. Saya melihat kadang-kadang perusahaan itu tidak berzakat. Nah, ini ya susah. Pajak dibayar, zakat lupa, kan gitu. Katanya kalau sudah zakat pajak, bebas bayar pajak, bebas zakat. Kan enggak ada gitu, kan. Zakat wajib. Kadang-kadang yang harus kita cermatin di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun hambanya yang hidup di muka bumi ini. Karena tidak ada hamba Allah yang tak hidup di muka bumi. Yang telah dipaparkan Ustaz Ardiansyah tadi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki, gitu kan. Apalagi ghairu la yahtasib. Biasanya tidak, kalau dari Ustaz ini rizkun ya'ti, Ustaz, kan gitu. Kadang diam, kemudian dia bergerak dan sebagainya. Begitulah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan di depan hilang, tapi yang tidak kita perkirakan datang. Betul. Ini Subhanahu wa taala, seharusnya kita lebih meyakini dan mengimani, gitu kan. Sehingga apa yang kita lihat dari perkembangan, kalau orang awam mungkin melihat anaknya setiap hari enggak ada perkembangan. Kasih makan begini begini begini gitu. Jadi kalau orang yang beramal dengan pikiran, dengan logika, dia akan mengatakan kurang aku sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan setiap waktu, setiap detik. Oleh karenanya, Allah telah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, khususnya para penguasa, orang kaya, itu rezeki. Seharusnya rezeki dari karet, ya minimalnya dikeluarkan infaknya. Jangan janganlah karetnya itu ditimbun kemudian hartanya melambung, lupa dengan zakatnya. Betul. Pajak dibayar, zakat tidak. Ya. Ini kan udah lalai ini sebetulnya. Betul. Tidak mensyukurin tidak apa mensyukur yang telah diberikan Allah kepada dia. Seharusnya dia bagi-bagi, gitu kan gitu. Ya. Jangan mengkali-kalinya aja hebat, bagi-baginya lupa. Kan ini yang rusak bagi umat kita saat sekarang ini. Itu tambahan dari saya, Ustaz. Iya, Masya Allah, memang ini ayat ini berkembang. Ya, kita melihatnya tanpa memberikan sebenarnya waktu yang lebih luas bagi kita untuk membahas permasalahan ini. Betulnya ayat ini kalau kita kaji satu ayat ini saja akan memberikan banyak sekali pemahaman yang begitu beragam bagi kita. Jadi bisa juga kita bahas sisi daripada watarzuku man tasya'u bighairi hisab tentang infak dan sedekahnya itu tadi yang sudah kita bahas bersama Ustaz Safiyah dan Ustaz Hanafi. Dan ini juga sekaligus bisa dikatakan adalah bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa selain daripada menciptakan siang dan malam, hidup dan kematian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menghidupkan dan mematikan, tetapi menjamin rezeki bagi orang yang hidup. Begitu juga kita ketahui bahwa orang-orang yang mati syahid juga diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki. Jadi sungguhlah kehidupan ini, kalau kita ingin bekerja, kita ingin mencari kehidupan itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan rezeki. Hanya saja terkadang manusia itu ajul, memiliki sifat yang tergesa-gesa, tidak sabar, sehingga dia ingin mendapatkan kenikmatan atau katakanlah rezeki yang banyak dalam waktu yang sesaat. Dia ingin menjadi orang yang kaya raya tanpa mau bekerja. Tentu prinsip seperti ini tidaklah sama atau sangat bertentangan dengan pernyataan Allah dalam ayat ini, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, di sisi yang lain, bahwa kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan ini bagi siapa yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Oleh karena itulah, apapun yang menjadi kesibukan kita dalam kehidupan ini, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala sebagai mitra kita dalam kehidupan itu. Artinya sebagai teman kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada dalam diri kita, dan kitalah yang menjadikannya dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan Allah itu sebagai teman di dalam kehidupan ini yang tidak pernah kita tinggalkan, karena Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah binasa. Kullu syai'in hadikun illa wajha. Setiap sesuatu itu pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita yakin bahwa Allah lah maha pemberi rezeki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, Allah lah pencipta siang dan malam, mengapa ada orang-orang yang, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini, dungu dan bodoh masih meminta kepada selain daripada Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman dan kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Setan itu adalah selain daripada Allah. Kemudian jabatan, tahta, dan bahkan juga wanita yang dapat menggoda kita, semuanya itu dapat menyesatkan kita dan melarikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar rahimakumullah, waktu jugalah yang membatasi kita. Tentu banyak sekali mutiara hikmah yang dapat kita ambil dari ayat-ayat yang telah kita kaji pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya dari tim terjemah Safiyah Al-Azhar bersama Ustaz Safiyah dan Ustaz Hanafi mengucapkan ribuan terima kasih atas pendengarannya. Ikuti teruslah kajian ini pada RRI gelombang 94.3 setiap subuh jam 5.30 sampai jam 6. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.